kali ini saya mau mengiming-iming yang masih jomblo-jomblo. Oh ya. Begitu ya. Iya, ini ada permintaan lagu Satu Hati Sampai Mati. Spesial untuk umi saya, Umi Ulfa yang ada di Bekasi. Umi Ulfa. Alhamdulillah beliau hadir. Iya. Saya mau nanya sama mas-mas. Yang biasanya nyanyi sama saya itu tahu namanya enggak mas? Sopo mas? Sopo mas? Gary! Kasih dulu tepuk tangannya mana Mahesa. Untuk Gary Mahesa. You follow me. Yeay! Lala! Winnie! Kita goyang lagi yuk mas Gos. Indonesia. Tangannya mana dulu dong SNB? Walau menangis pilu hati ini, sayangku akan tetap Sungguh berat hatiku meninggalkan. tangannya mana dulu buat Mas Gary Mahesa. Juga buat Lala Widi mana dong. Buat Mas Bang Widi mana dong. Ketawa ada-ada iri.